berpikir positif bertumbuh subur dalam kehidupan. Ia menjadi slogan yang didiskusikan dari hari ke hari dalam tiap tataran. Berpikir positif sangat menyenangkan karena dia memberikan harapan sekalipun penuh dengan kekosongan. Bagaimana bisa? Jika rumah Anda terbakar, berpikirlah positif, Anda akan membangun rumah yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih bermutu. Itu harapan yang menyenangkan, bukan? Berpikirlah positif membuat Anda tidak terikat pada kesedihan fakta bahwa rumah Anda terbakar sudah. Nah, berpikir positif membuat Anda melanglang buana, mulai menghayalkan dan mengharapkan rumah yang lebih baik. Namun awas, siap-siaplah untuk kecewa, karena belum tentu Anda bisa membangun rumah yang lebih baik. Karena belum tentu Anda bisa memiliki lagi yang terbaik. Karena apapun yang ada, yang sudah terbakar, itulah maksimal yang bisa Anda kerjakan. Akhirnya Anda terjebak di angan-angan. Berpikir positif sebuah sugesti yang sangat kuat. Tetapi seharusnya Anda belajar untuk berpikir benar bahwa fakta rumah Anda terbakar. Dan benar fakta Anda tidak punya rumah. Memang benar ada harapan Anda punya rumah. Tapi Anda bisa punya, Anda juga bisa tidak punya. Itu berpikir benar. Berpikir benar membuat orang menjadi realistis pada posisinya. Ia tidak memberikan harapan kosong, tapi kenyataan yang bisa dipahami sepenuhnya. Berpikir benar, seharusnya demikianlah hidup kita. Berpikir positif tidak tentu benar, tapi berpikir benar itu pasti positif dampaknya. Semoga Anda berani berpikir benar, tapi mulailah untuk memahami realita, menerima apa adanya. Mulailah Anda berpikir benar, mengukur diri, memacunya, berprestasi, menggapai apa yang sesuai dengan potensi diri Anda. Awas, berpikirlah benar, bukan sekedar mensugesti diri. Berpikir benar membuat Anda tahu diri. Selamat menemukan cara berpikir yang benar, sehingga itu sungguh-sungguh membuat Anda benar-benar berpikir untuk berpikir dengan benar. Bersama saya, Bigman Sirait.